أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya enggak mau ngebahas hukum pacaran, tapi saya ngebahas efek. Pertama, yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu, syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban. Termasuk pernikahan. Pernikahan itu solusi, bukan beban. Jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab, nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan, emangnya kalau kita sendiri gak bayar listrik dan kontrakan? Emangnya kalau kita sendiri kita puasa gak makan-makan? Terus pasangan kita gak bayar listrik dan kontrakan di kos-kosannya? Emangnya dia gak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, teman pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Gak ada yang berubah loh statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban. Karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian, Allah enggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam agama. Allah pengen memudahkan kita. Termasuk pernikahan itu kemudahan. Cuman syaitan yuwaswisu fi sudurinnas, mewaswasa kita dengan takhwif, ditakut-takutin. Sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah. Terutama buat cewek, menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran. Terutama buat cewek, jauh lebih aman. Apalagi dan berlaku juga untuk cowok. Tapi khususnya buat cewek, menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok kalau belum halal. Kenapa? Kita merisikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi usah daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah gak ngapa-ngapain. Karena janda itu terhormat, dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih dan suci. Sementara kalau kita pacaran dengan cara yang kotor, dengan cara yang aib, dengan cara yang Allah gak suka. Dan gimana pun na'udzubillah kalau ada janda, mungkin dia janda muda, baru menikah beberapa hari atau beberapa bulan bercerai, itu lebih baik tetap daripada orang yang pacaran. Jadi jangan membuli orang-orang yang mungkin tidak mampu mempertahankan pernikahan dalam waktu yang lama. Karena gimana pun mereka sudah berusaha melakukan yang Allah suka, walaupun kemudian mungkin ada sedikit ujian tidak mampu bertahan. Setidaknya mereka sudah try dan do yang paling best yang mereka bisa. Effortnya sudah luar biasa. Jadi jangan menghakimi, membuli, baru 2 bulan, 3 bulan menikah udah cerai, gak keren apa segala macam. Masih lebih mending mereka daripada yang kemudian udah menyerahkan tubuhnya dengan cara yang tidak elegan dan tidak terhormat, kemudian diputusin, itu gak banget. Maka teman-teman, kita yakini dulu bahwa syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu mudah, syariat Islam itu sempurna, gak ada celah kekurangan di dalamnya. Sehingga kita yakin bahwa gimana pun gak bisa dibandingin. Pacaran sama menikah itu bukan perbandingan. Yang ada perbandingan nikah muda atau nikah nanti aja, itu boleh dibandingin. Karena dua-duanya halal. Gak boleh membandingkan yang halal dengan yang haram. Karena kita gak boleh istikharah antara dua hal pilihan, satu halal satu haram, itu gak perlu istikharah. Gue pacaran atau nikah ya, salat istikharah dulu deh. Gak ada itu. Istikharah tidak berlaku untuk dua hal yang satu halal, satu haram tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk dua-dua yang halal. Cuman kita bingung mana yang lebih pas buat kita. Jadi kalau mau membandingkan, jangan nikah atau pacaran, tapi nikah muda atau nikah nanti, nikah usia cukup atau nikah usia lanjut, itu boleh ngebandingin. Karena dua-duanya baik, dua-duanya halal. Tapi kalau nikah dengan pacaran, gak perlu dibandingin. Mencuri atau bekerja ya, itu gak perlu istikharah. Ini buka jilbab demi karir atau pakai jilbab dengan karir nanti akan beresiko. Gak perlu istikharah, karena itu yang satu halal, yang satu haram. Tidak berlaku istikharah dalam pilihan seperti itu. Jadi pertanyaannya juga mungkin sudah keliru nih, kita luruskan sedikit. Tidak membandingkan antara pernikahan dengan pacaran. Yang dibandingkan antara pernikahan sekarang atau nanti saja setelah lulus kuliah, itu boleh. Dan jawabannya sangat relatif. Kalau buat saya pribadi, karena emang saya salah satu profesi saya ngebully para jomblo, dalam tanda petik artinya memotivasi, ya udah makin cepat makin baik, walaupun bukan berarti tanpa ada prepare, ikhtiar, usaha, persiapan, bukan. Yang jelas kebaikan itu lebih baik disegerakan, kan gitu ya. Dan gak usah khawatir lah, hidup kita itu kan Allah yang jamin. Allah kan yang memelihara kita, bukan mertua, bukan orang tua. Kalau Allah yang memelihara kita, sama aja statusnya masih sendiri atau udah apa, udah punya pasangan, gak ada bedanya. Jadi buat saya sih gak perlu dibandingkan antara pacaran dengan menikah. Yang jelas pacaran setelah nikah itu keren. Saya udah ngerasain pacaran setelah nikah itu keren banget, lebih keren daripada sebelum nikah. Ya gitulah. Ada ketahuan. Pokoknya kalau belum nikah itu semuanya syubhat atau haram kan ya, nama-nama dosa. Ngelihat aja dosa. Kalau udah nikah, ngelihat aja pahala. Apalagi, ya. Jadi makin kayak tiap hari dapat pahala gitu kan. Nah ini, insya Allah. Jadi nggak perlu dibandingkan. Hanya masalah mana yang lebih cocok buat kita, bukan mana yang lebih utama sekali.